berdoa di dalam sujud. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bangga hatiku memiliki kamu anugerah. Kau perhiasan yang ku punya, usahku tenang di dalam doa. Semoga kita bersama. Betapa bangga hatiku